الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-26 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Juli 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah yang beliau katakan babus sufuf, bab yang berkaitan dengan saf-saf atau barisan-barisan salat dari kaum muslimin. 4 hadis telah kita bahas walhamdulillah. Dan sebelum kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang beliau sebutkan alaihi rahmatullah dengan babul imamah, bab yang berkaitan dengan imam salat berjamaah, yang nantinya akan dijelaskan kepada kita apa kewajiban-kewajiban seorang makmum kepada imamnya. Namun sebelum kita bahas babul imamah ini, ada satu faedah yang ingin ana sampaikan masih berkaitan dengan bab shufuf, bab barisan salatnya kaum muslimin, barisan salat berjamaah yang ada di tengah-tengah kita, yaitu sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama al-fuqaha dengan pembahasan hukmu salati al-munfaridi khalfas sufufi, hukum salatnya seorang yang bersendiri di belakang saf-saf yang ada. Jadi ibarat kata sebuah masjid jamaah rutinnya ada 3 saf. Kemudian dia datang dan didapati ternyata 3 saf itu penuh, full. Tidak ada tempat lagi untuk dia masuk di sebelah kanan maupun di sebelah kiri saf yang paling terakhir, yaitu saf yang ketiga. Maka tidak ada pilihan kecuali dia harus berdiri sendirian pada saf yang keempat. Kalau pada saf yang keempat dia berdiri kemudian datang orang lain, maka enggak ada masalah. Itu tidak menjadi pembahasan para fuqaha. Akan tetapi yang menjadi pembahasan mereka adalah ketika orang tersebut salat bersendiri di belakang saf-saf yang ada, di belakang barisan-barisan yang ada. Maka permasalahan ini yang menjadi khilaf, perselisihan di tengah para al-fuqaha, yang mana pendapat mereka terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya salat orang tersebut adalah salat yang tetap sah. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, al-Imam Malik wal Imam Syafi'i wal Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang kedua datang dari pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah, yang mana dengan tegas beliau mengatakan adamu sihhati salatir rajul, salat orang tersebut yang dia bersendiri di belakang saf-saf yang ada, salatnya terhukumi sebagai salat yang tidak sah, terhukumi sebagai salat yang batil. Artinya harus dia ulangi setelah imam menunaikan salam ke kanan dan salam ke kiri. Dan pada pendapat yang kedua ini, Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak sahnya salat orang tersebut merupakan faedah yang beliau ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Ali ibn Syaiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la salata limunfaridi khalfas saf, sesungguhnya orang yang bersendiri salat di belakang saf tidaklah sah salatnya, la salata, tidak ada salat baginya. Maka la salata dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditafsirkan, diartikan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dengan la sihhata, tidak sahih, tidak sah salat yang dia kerjakan. Untuk memberi gambaran secara global, mungkin bisa kita tulis perselisihan pendapat yang ada. Tafadhol Abah Syuraikh seperti biasa. Kuf. Bawa spidolnya. Ada yang punya spidol? Sudah ada spidolnya. Taqaddam ya Abah Syuraikh. Mashkuran, ma'juran. Al-khilaf di mana? Bain al-fuqaha fi mas'alati salat antum bain al-fuqaha fi mas'alati dikasih tanda petik salatul munfaridi, terus saja cukup salatul munfaridi khalfas saf. Sambungannya khalfa as-saf, tutup petiknya yang pertama harusnya agak lebih tinggi lagi biar kelihatan lebih labas. Pendapat pertama kelihatan gak ikhwan? Jumhur al-fuqaha, al-jumhuru minal fuqaha, titik dua, enggak usah titik dua, dalam kurung Malik, Syafi'i, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Abu Hanifah. Tutup kurung. Yang kedua, Al-Imam Ahmad garis penghubung ayo ada salah ada musihati tanpa alif lam, ada musihati alif lamnya dihapus, ayo ada musihati as-salah. Itu bisa ditambahin ya Abu Hanifah garis penghubung. Garis penghubung ya. Sihhatis shalah. Ayo. Terus di sebelah mana ya? Ini antum kasih garis ke atas. Ayo. Al-adillah ad-dalil min al-adillah gitu ya. Min al-adillah di antara dalilnya. Titik 2. Salatul mar'ah khalfa di sini shufufur rijal. Walau kanat wahidatan. Titik. Kasih titik. Ini kasih garis penghubung satu. Lalu terus ini kasih naik sedikit. Ya. Di sini minat adillah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minat adillah titik dua. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buka kurung. La salata limun faridi khalfa as. Tutup kurung. Bas. Khalas. Jazakallah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seperti yang ada di hadapan antum, mudah-mudahan terlihat tulisannya. Al-khilaf bainal fuqaha fi mas'alati salatul munfaridi khalfas saf. Ini pembahasan kita. Ini judul dari apa yang kita bahas dari perselisihan para al-fuqaha. Mereka berselisih permasalahan salatnya seorang yang munfarid. Salatnya seorang yang bersendirian di belakang shaf. Terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat al-jumhuru minal fuqaha. Seperti yang kita ketahui, a'immah al-fuqaha itu dikenal dengan a'immatul arba'ah, imam yang empat. Yang pertama al-imam Malik, yang kedua al-imam Syafi'i, yang ketiga al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan yang keempat adalah al-imam Abu Hanifah alaihim rahmatullahi jami'an. Dan pendapat pertama diisi oleh tiga orang dari kalangan al-fuqaha tersebut. Al-imam Malik, jadi pada pendapat pertama ini mayoritas dari kalangan para fuqaha memiliki pendapat yang sama, yaitu sihhatus shalah, sahnya tetap teranggap sebagai sholat yang sah. Adapun pendapat yang kedua, pendapat al-imamu Ahmad, dan al-imamu Ahmad bersendiri dari pendapat yang ada di tengah-tengah para fuqaha, beliau memiliki pendapat adamu sihhatis sholat. Sholat orang tersebut tidak terhitung sebagai sholat yang sah. Artinya sholat orang tersebut setelah imam selesai mengucapkan salam harus diulangi. Karena ketika dia bersendiri di belakang shaf, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, full, dia bersendiri di belakang shaf ketiga, yaitu pada shaf yang keempat, tidak ada temannya. Tadi sudah kita jelaskan kalau misalkan ada temannya di kanan atau mungkin anak kecil di sebelah kanan, enggak ada masalah. Maka hal tersebut bisa menghindari dari khilaf yang ada Tapi dia seorang diri, tidak ada orang di kanan dan kirinya, wala anak kecil, tidak ada pula seorang walad yang ada di samping kanan dan kirinya. Maka dia masuk ke dalam khilaf yang ada. Pendapat Al-Imam Ahmad mengatakan salat orang tersebut tidak sah. Apa dalil yang dipakai oleh para a'immah dalam permasalahan ini? Di antara adillah, banyak dalil-dalilnya. Kita ambil dalil yang paling mudah untuk kita bahas dan dalil yang paling mudah untuk kita pahami. Di antara dalil, ucapan yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, dalilnya adalah salatul mar'ati, salatnya seorang wanita, khalfas saf atau khalfas shufufir rijal, di belakang safnya laki-laki, walau kanat wahidatan, walaupun wanita tersebut seorang diri. Ini dihukumi sebagai salat yang sahihah. Salat wanita tersebut adalah salat yang sah. Seperti hadis yang telah kita bahas pada hadis yang ke-69, hadis yang ketiga dari bab as-sufuf yang dimiliki oleh al-musannif alaihi rahmatullah, ketika beliau mengkisahkan sebuah riwayat yang mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda memberitahukan bahwasanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh sang nenek yang bernama Mulaikah radhiyallahu taala anha. Singkat cerita, di akhir cerita yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang tersebut yang ada di rumah tadi untuk mengerjakan salat, dan kata Anas bin Malik, wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Aku berbaris safku dan saf seorang yatim, anak yatim yang bernama Dumairah, berada persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ajuz dan nenekku berada di belakang kami. Sang nenek tadi sendirian, satu orang, dan tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan salat seorang laki-laki yang juga terlambat dan di belakang saf yang full, di saf ketiga atau saf kedua atau saf yang pertama, mungkin tetap teranggap sah salatnya. Oleh karenanya Al-Imam Malik wa Syafi'i wal Imam Abu Hanifah menganggap tetap sah salat seorang yang bersendirian, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menegur al-ajuz, tidak menegur seorang nenek yang salat sendirian di belakang safnya laki-laki. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya kalau kita lihat cukup kuat, mengkiaskan antara salatnya seorang muslim dengan salatnya seorang wanita muslimah. Walaupun nanti ada pembahasan dan bantahan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pada sisi pendalilan yang pertama ini. Tapi kalau kita lihat secara zahir, maka kias yang mereka pakai adalah tepat pada tempatnya. Karena yang namanya syariat itu tidak dibedakan. Kaum muslimin silahkan untuk melakukan puasa Ramadan. Muslimat tidak diperkenankan puasa Ramadan. Tidak demikian. Yang melakukan puasa Ramadan ya muslimin dan muslimat. Semuanya terbebani oleh sebuah syariat yang namanya syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula salat. Salat pun disamakan antara kaum muslimin dengan kaum muslimat. Kaum muslimin wajib mengerjakan 5 waktu, begitu pula kaum muslimat juga wajib mengerjakan 5 waktu. Dan mereka apabila salat berjamaah, saf-saf mereka sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari kalangan ar-rijal, semuanya memiliki beban syariat yang sama. Tidak ada perbedaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di dalam syariat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dalam perkara-perkara amal soleh. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ini kursinya kebesaran. Pendapat yang kedua, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah meriwayatkan sebuah hadis yang telah kita nukilkan, yang mana kelengkapan hadis yang kita maksudkan adalah Ali bin Syaiban radhiyallahu taala anhu arda meriwayatkan hadis ini dan diletakkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam musnad beliau pada nomor hadis ke-15862. Jadi hadis ini tepat pada nomor hadis 15862. An Ali bin Syaiban, kata Imam Ahmad bisanadih, dari Ali ibn Syaibah radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf. Kata Ali ibn Syaibah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki salat bersendiri di belakang saf-saf yang ada. Jadi saf yang ada di Masjid Nabawi ada 3, 4, 5, 10, 11 dan yang seterusnya. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang kebiasaannya beliau, nanti insyaallah akan kita bahas. Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat jamaah dan setelahnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalikkan arah badan beliau menuju arah al-ma'mumin, melihat. Dan ini sunnah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh seorang imam. Maka dari sini ikhwati fillah ya ra'akumullah bil munasabah syai bi syai yudzkar, kita melihat perselisihan yang terjadi antara kaum sufiyah yang katanya mereka adalah kaum aswaja dengan ahlu sunnah wal jamaah yang menamakan dan menisbahkan diri mereka kepada as-salaf, yang mereka mengenal da'watus salafiyah. Ahlu sunnah wal jamaah yang menisbahkan diri mereka kepada as-salaf, salafiyun, terlihat walhamdulillah pada praktek-praktek keseharian mereka mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, apabila kita mengerjakan sebuah salat berjamaah di masjid, masjid ahlu sunnah salafiyah, maka kita akan melihat sang imam akan membalikkan badannya persis seperti apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi yang lain, mereka yang mengaku sebagai aswaja, mereka yang mengaku sebagai orang yang paling cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di mayoritas masjid mereka, kalau kita tidak mengatakan seluruh masjid mereka, setiap selesai dari mengerjakan salat berjamaah bukannya membalikkan badannya, malah tetap menghadap ke arah kiblat dengan memimpin doa-doa dan zikir-zikir yang ada. Maka tinggal dilihat dari praktek yang ringan ini, siapa sebenarnya yang hanya sekedar mengaku dan siapa yang benar-benar mencoba untuk meniru apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesederhana itu untuk kita bisa melihat siapa pihak-pihak yang berada di atas al-haq dan siapa pihak-pihak yang hanya berstatement, hanya sekedar menyatakan kami, kami dan kami. Taib ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seorang setelah beliau mengerjakan salat, karena melihat ke arah ma'mumin, ke arah saf-saf yang ada, maka beliau melihat kepada seorang laki-laki yang sendirian karena dia masbuk dan saf-saf yang ada di hadapannya full, dia hanya sendiri di belakang saf tersebut. Falamman sarafa, maka diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya orang tersebut sampai selesai, sampai dia mengucapkan assalam. Maka ketika dia mengucapkan salam, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, istaqbil salatak, ulangi salatmu. Teguran langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaqbil salatak, ulangi salat yang kamu lakukan tadi. Fa innahu la salata limunfaridi khalfas saf. Fa innahu la salata limunfaridi khalfas saf, karena tidak ada salat bagi orang yang mengerjakan salat sendirian di belakang saf-saf yang ada. Dia bermakmum bersama imam, sama-sama dengan imam, imam ruku dia ikut ruku, imam sujud dia ikut sujud, tapi posisinya dia bersendiri, tidak bersama jamaah di kanan dan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Dari sinilah Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengambil sebuah kesimpulan fikih bahwa salat orang yang berada di belakang saf-saf kaum muslimin dengan dia bersendiri, salat yang dia kerjakan adalah salat yang adamus sihah, salat yang batilah, salat yang tidak teranggap, harus dia ulangi. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan dan menasehatkan kepada orang tersebut, nasihat yang kita dengarkan bersama. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari pembahasan ringkas ini mungkin kita membutuhkan jawaban dari para al-fuqaha, terkhusus yang bersama Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah mengomentari apa yang menjadi dalil dari pendapat pertama. Dan begitu pula nanti pendapat pertama pun mengomentari apa yang dipakai dalil oleh Al-Imamu Ahmad. Kita masuk kepada pendapat atau komentar Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah tentang apa yang beliau lihat dari dalil pendapat pertama. Bahwasanya mengkiaskan salat seorang wanita yang bersendirian, contohnya adalah apa yang ada di hadapan kita dari hadis yang ketiga, ketika Mulaikah radhiyallahu taala anha, nenek dari Anas bin Malik, salat sendirian di belakang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya di belakang saf seorang yatim yang bernama Dumairah dan di belakang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Maka ikhwati fillah yarakumullah, Imam Ahmad berkomentar bahwasanya hadal istidlal, sisi pendalilan yang digunakan oleh jumhur al-fuqaha pada pendapat yang pertama, laisa fi mahallihi, bukan pada tempatnya. Jadi beliau tidak menyalahkan, tapi kurang tepat. Kenapa? Li'anna hadha min khasa'isin nisa. Karena perkara ini, dalil yang pertama ini, merupakan kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh jemaah wanita. Wala yumkinu 'alaiha, dan tidak mungkin untuk seorang wanita, ayyulasi qurrajul, untuk dia berdampingan, bersampingan dengan jamaah laki-laki. Maka kekhususan ini tidak bisa dikiaskan. Jadi seperti apa yang kita miliki dari pengetahuan bahwasanya mereka dari kalangan An-Nisa, apabila sholat berjamaah maka imamnya tidak boleh berada di hadapan mereka. Yang namanya jamaatun nisa, imamnya harus berada di saf pertama. Mereka mengerjakan sholat berjamaah, imam berada di saf pertama dan kanan kirinya makmum dari kalangan An-Nisa. Jadi tidak dibenarkan seperti mengerjakan sholat jamaah dari kalangan rijal. Berbeda. Ini kekhususan yang dimiliki oleh mereka. Dan tidak dibenarkan pula oleh kaum rijal, kaum muslimin dari kalangan laki-laki mempraktekkan hal yang serupa. Tidak boleh. Karena kita telah memiliki syariat tersendiri. Jadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah ini merupakan kekhususan bagi An-Nisa. Artinya walaupun ada seorang wanita yang sholat bersendirian di belakang sofnya kaum laki-laki, di belakang sofnya kaum muslimin, sholat mereka tetap sah. Karena tidak mungkin bersampingan dengan sof-sof dari kalangan laki-laki, dari kalangan rijal. Mustahil, akan terjadi ikhtilat. Dan ikhtilat adalah satu hal yang paling dibenci dalam syariat Islam. Kekhususan inilah yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad sehingga membantah atau meluruskan apa yang dijadikan dalil pada pendapat yang pertama dari kalangan jumhur al-fuqaha. Adapun komentar dari jumhur al-fuqaha, komentar dari Al-Imamu Malik, komentar dari Al-Imamu Syafi'i, komentar dari Al-Imamu Abu Hanifah terhadap sisi pendalilan yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad dalam pembahasan ini adalah makna la salata. Ketahuilah wahai Al-Imamu Ahmad, lisanul halnya demikian, seakan-akan jumhur al-fuqaha Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Abu Hanifah mengatakan, wahai Al-Imam Ahmad, makna lafad Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata itu bukan artinya menafikan tidak ada salat dari orang yang mengerjakan salat berjamaah tapi bersendiri di belakang saf-saf yang ada. Bukan penafian as-sihah, bukan nafyus sihah. Tapi yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penafian al-kamal, nafyul kamal. Jadi tetap sah sholatnya, tapi tidak sempurna. La sholata. Sama seperti mereka mengkiaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadrati ta'am. Tidak sah. Atau tidak ada sholat. Afwan, bukan tidak sah. Tidak ada sholat bagi seorang yang dihadapannya sudah terhidang makanan-makanan yang siap untuk disantap. La sholata, tidak ada sholat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata dibahas oleh para fuqaha apa hukum sholat seorang yang akan beranjak ke masjid tapi ternyata keluarganya telah menyiapkan makanan yang siap terhidang, siap untuk dimakan, dalam keadaan dia sudah lapar dan memiliki keinginan untuk memakan makanan tersebut. La sholata, kata Nabi. Tidak ada sholat baginya. Artinya apa? Yang harus dia kerjakan, sepantasnya dia kerjakan adalah dia makan terlebih dahulu hidangan tersebut, kemudian dia baru mengerjakan sholat berjamaah. Kok mendahulukan makan daripada sholat? Ini ucapan Nabi, tidak bisa kita terima dengan logika. Harus kita terima dengan lapang dada. Apapun ucapan Nabi, itu yang menjadi ala ra'si wal ain, itu yang menjadi pilihan kita, itu yang menjadi syariat kita. Maka ketika Nabi alaihissalatu wassalam dalam tanda kutip mementingkan hidangan yang ada dengan syarat-syarat yang insyaallah telah kita ketahui bersama, makanannya sudah siap dimakan, orang tersebut dalam kondisi memang lapar, ingin memakan makanan tersebut. Kalau dia misalkan kenyang, tidak terlalu berkeinginan, maka tentunya sholat berjamaah didahulukan. Tapi kondisinya dia sedang lapar dan makanan sudah terhidang, tidak sangat panas, sudah bisa dan memungkinkan untuk langsung disantap, maka kata Nabi, dahulukan yang namanya makan daripada sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau dia dahulukan sholat berjamaah, sholatnya tidak khusyuk. Sementara kekhusyuan di dalam sholat adalah sesuatu yang sangat dihasung, sangat dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna dari la sholata di dalam hadis ini, kata jumhur al-fuqaha, nafyal kamal, penafian yang menunjukkan kesempurnaan. La sholata bihadrati ta'am, maknanya adalah tidak sempurna sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam keadaan makanan telah terhidang di hadapannya. Kalau ada seorang muslim, dia ingin lebih mendahulukan sholat berjamaahnya daripada makanan yang sudah dihidangkan, maka boleh, silahkan, tidak mengapa. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi, sholatnya la sholata, la nafyal kamal, sholatnya tidak sempurna. Karena otomatis dia mengharapkan imam membaca bacaan yang pendek, dia mengharapkan imam cepat-cepat menyelesaikan sholatnya, dia mengharapkan imam untuk cepat salam ke kanan, salam ke kiri, dia zikir seadanya, kemudian dia pergi untuk menyantap makanan yang sudah ada di pikirannya, terganggu sholatnya. Tapi kalau dia mau mengerjakan hal itu, ya berarti sholatnya tidak sempurna tanpa adanya kekhusyuan. Maka itulah makna dari la sholata dalam hadis ini, kata jumhur al-fuqaha kepada Imam Ahmad. Tapi dijawab lagi oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, bahwasanya hadis ini la sholata bukan menafikan kesempurnaan, menafikan keabsahan sholat seorang muslim. Loh kok bisa? Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan secara lengkap tadi, redaksi yang lengkap dari riwayat al-Imam Ahmad. Kata Imam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, istaqbil salatak, ulangi salatmu. Kalau salatnya tidak sempurna, salatnya tetap sah, otomatis tidak akan disuruh ulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan istaqbil salatak, ulangi salatmu, berarti ada sesuatu di dalam salatnya. Berarti sholat yang dia kerjakan tadi dengan posisi bersendiri di belakang shaf yang ada, tidak teranggap sholatnya batilah, sholatnya laisa bisihatin, sholatnya tidak sah. Maka ini yang dijawab oleh al-Imam Ahmad. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari diskusi yang ada, perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, al-akhdhu war-radd, saling melengkapi, saling meluruskan, saling mengkonfirmasi dan yang seterusnya, kita bisa mengambil sebuah khulasah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan pendapat yang rajih, wallahu taala a'lamu bisawab, apa yang ada di sisi pendapat al-Imam Ahmad, walaupun beliau bersendiri di dalam permasalahan ini, karena dalilnya begitu kuat. Yang mana ketika beliau dibantah, ada lagi jawabannya. Ketika dibantah lagi, ada lagi jawabannya. Dan ini yang membuat hati-hati kita tenang biiznillahi ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarakumullah, kita usahakan untuk jangan sampai kita ini bersendiri di belakang shaf yang ada. Kalaupun terpaksa, maka akan kita sebutkan sebuah fatwa. Sebuah fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ketika beliau menyebutkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Apa yang jadi pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, yaitu pendapat yang kedua, yakni pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, tidak sahnya salat seseorang yang berada sendirian di belakang saf-saf yang penuh, ini pendapat yang mendekati dalil-dalil yang sahih. Karena dalil yang ada di hadapan kita ini dari riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat Ali ibn Syaiban, adalah dalil yang sahih. Akan tetapi, yang harus kita fahami, sebuah amalan ketaatan bergabung bersama saf-saf yang ada, bergabung di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, atau yang seterusnya, ini akan gugur, tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al ajzi, apabila kita tidak mampu melakukannya, sesuai dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kalian mampu. Dia datang ke masjid masbuk, satu rakaat dua rakaat, didapati keadaan saf penuh semua, saf pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, keempat penuh, dia mau tidak mau bersendiri di saf yang kelima. Dia usaha dulu, lihat di kanan dan kirinya, apakah di belakangnya ada anak kecil, tarik satu orang anak kecil. Ini perkara yang paling aman, keluar dari khilaf dari kalangan para al-fuqaha. Tarik anak kecil tersebut, walaupun mungkin masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, teranggap safnya seorang anak kecil, seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Itu kalau dia menemukan. Tapi ternyata dia masbuk itu di sholatul fajr, tidak ada anak kecil di belakangnya. Maka bagaimana? Fattakullaha mastata'tum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma amartukum anhu fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan untuk kalian mengerjakan, menyempurnakan saf-saf yang ada, masuk ke dalam saf, masuk ke dalam saf, ternyata tidak mampu. Ajiz, adamul qudrah. Maka syariat ini memberikan yang namanya rukhsah. Syariat ini memberikan yang namanya keringanan. Seperti seorang yang melakukan safar, dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa wajib, dengan nantinya diberikan pilihan apakah dia mengganti di hari-hari yang lain ataukah pilihan-pilihan yang lainnya. Tapi dalam perkara ini, yaitu dia meninggalkan puasa karena safar, dalam kondisi dia mampu mengerjakannya, bukan seorang yang tua renta, maka tidak ada pilihan kecuali dia harus mengqadha pada hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Intinya dia mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Begitu pula rukhsah yang ada pada seorang yang mendatangi sebuah masjid, didapati saf-saf yang ada full semuanya, penuh semuanya, tidak bisa dia menyelipkan dirinya di saf yang paling terakhir sebelah kanan, begitu pula saf yang paling terakhir di sebelah kiri, tidak mampu. Akan mengganggu konsentrasi sholat orang yang di kanan dan kirinya. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Maka silahkan dia sholat di belakang saf tersebut sendirian, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah adamut tasahul. Tidak boleh bagi dia untuk bermudah-mudahan. Misalkan, contoh bermudah-mudahan, dia mendatangi saf yang ada, dia mendatangi masjid yang ada, didapati safnya penuh semua. Masih ada satu yang tersisa sebenarnya di sebelah kiri. Tapi ternyata di ujung saf tersebut orang yang paling dia benci, orang yang mungkin dia boikot sekian lama, orang yang telah membuat sakit hatinya dia, begitu seterusnya. Akhirnya dia bimbang, sholat di sampingnya atau sholat sendirian? Sholat sendirian saja, saya tidak mampu sholat di belakang, sholat di samping orang yang saya benci tersebut. Ini namanya tasahul, ini namanya bermudah-mudahan, gak boleh. Perkara dunia, sakit hati biasa, kita semua bisa sakit hati dari sikap-sikap orang lain, tapi yang dituntut kesabaran, ya sudah sabar, sholat di samping orang tersebut agar sholat-sholat kita tetap menjadi sholat yang sempurna. Tapi kalau ternyata memang penuh keadaannya, mau gimana? Sholat di belakang saf yang ada sendirian. Al-Imam Al-Faqih Muhammad Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan khulasahnya, memberikan sebuah kesimpulan, annal musaffata wajibatun. Ketika seorang ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka ketika dia masuk ke dalam saf, ini merupakan perkara yang wajib. Tidak boleh ketika ada celah satu dua dia bersendiri di belakang saf dengan alasan-alasan tertentu, misalkan tidak mau di sampingnya si fulan, si alan, dan yang seterusnya. Tidak boleh, wajib. Ini perkara yang wajib yang harus dia tunaikan. Wa annama jaa wa qad kamula saf. Apabila ada seorang yang datang sementara saf yang ada di hadapannya semuanya penuh, saf yang ada di hadapannya semuanya penuh, fa innahu yusalli ma'al jama'ati khalfas saf. Semuanya penuh, tidak mampu untuk dia melaksanakan kewajiban masuk ke dalam saf yang ada. maka kata beliau alaihi rahmatullah, silahkan untuk dia mengerjakan sholat berjamaah, yakni bersama imam, tapi di belakang shaf tersebut dengan bersendiri. Wala yataqaddam ilal imam, dan tidak dibenarkan untuk dia maju ke samping imam, karena sebahagian para fuqaha memiliki sebuah solusi, memiliki sebuah jalan keluar. Bagaimana apabila dia mendapati shaf-shaf tersebut penuh, anak kecil tidak ada, apakah dia harus sholat sendirian di belakang shaf yang ada, atau dia ke samping imam? Ada sebahagian para ulama al-fuqaha ahli fiqih yang mengatakan dia bershaf di sampingnya imam, di samping kanannya imam. Dan ini sempat dipraktekkan oleh sebahagian markaz ahlu sunnah, khususnya di Indonesia ini. Akan tetapi kata beliau al-imam Muhammad ibn Shalih Utsaimin, mungkin ini pembahasannya agak panjang, yang berkaitan dengan tidak dibenarkannya seorang yang bershaf, seorang yang menuju ke samping imam, untuk dia berada di kanan atau kirinya imam untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri biidnillah pada bab al-imamah. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, pendapat dari beberapa kalangan fuqaha tersebut tidak dibenarkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Wala istaqaddam ilal imam, dia tidak boleh menuju ke sampingnya imam, liyusalli ila jambihi, untuk dia sholat di sampingnya. Wala yajdzab ahadan minas safi liyakifa ma'ahu, dan tidak boleh juga bagi dia untuk menarik satu orang yang ada di hadapannya untuk sholat bersama dia di saf tersebut. Jadi saf ketiga misalkan sudah penuh, mau tidak mau dia harus sholat di saf keempat sendirian. Ada solusi yang lain dari kalangan beberapa al-fuqaha, tapi solusi ini adalah solusi yang dhaif, jalan keluar yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dia menarik satu orang dari saf ketiga tersebut untuk menjadi temannya di saf keempat. Maka ini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin merupakan satu hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan celah. Jadi saf yang ketiga yang harusnya full sudah terisi semua, karena ditariknya satu orang, orang tersebut yang paling belakang memang tidak bersendiri, keluar dari khilaf para ulama yang telah kita bahas, tapi dia menyampaikan atau memberikan kemudaratan pada saf yang ketiga. Saf ketiga yang sudah sempurna menyempurnakan pula sholat mereka yang berada di saf ketiga, akhirnya mendapatkan celah. Kalau sudah ada celah, hati-hati syaitan akan masuk ke hadapan mereka yang sholat di saf-saf tersebut. Kemudian kata beliau, wala yatruk sholatal jamaah, dan tidak dibenarkan pula untuk dia meninggalkan sholat jamaah. Artinya ketika dia sendirian, sudah saya sendirian, saya sholat di rumah saja. Jangan, tetap sholat berjamaah bersama imam, walaupun bersendirian di belakang saf yang sudah penuh. Sedikit tinggal 3-4 baris ucapan al-imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam menyampaikan khulasahnya, kesimpulannya. Kita lanjutkan sedikit setelah azanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas. Wa jawazu salatihil jama'ati munfaridan 'anil shaffi lil 'udhri, dan adapun diperbolehkannya, pendapat yang mengatakan diperbolehkannya salat berjamaah walaupun dia bersendiri di belakang saf-saf yang sudah penuh, di belakang saf-saf yang sudah full tadi, lil udhri, karena udhur yang dia miliki, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk kepada saf yang di depannya, tidak mungkin juga bagi dia menarik orang yang berada di saf yang di hadapannya, tidak dia temukan pula anak kecil untuk disandingkan, diberdirikan di sampingnya, akhirnya dia hanya seorang diri di belakang saf tersebut, lil udzur, dengan adanya udzur, bukan tasahul, bermudah-mudahan seperti yang kita sebutkan. Huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini merupakan pendapat yang telah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhina Abdurrahman As-Sa'di, begitu pula ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh kami Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di wa ba'di qawli man yara al-jawaz mutlaqan walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pendapat mereka-mereka yang berpendapat bahwa bolehnya perkara tersebut secara mutlak. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi dan para fuqaha yang lainnya yang membolehkan sholat orang yang sendirian di belakang saf yang sudah penuh adalah pendapat yang rajih di sisi mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kesimpulan ya ikhwati fillah ya ra'akumullah, selama ada uzur yang syar'i maka silahkan kita sendirian di belakang saf yang sudah penuh selama tidak ada unsur at-tasahul, bermudah-mudahan. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan ini. Adapun pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala kita akan masuk kepada hadis yang pertama dari bab al-imamah yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Kita bacakan redaksi hadisnya kemudian kita tutup majelis pada malam hari ini. Berkata musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwala Allahu ra'sahu ra'sa himarin?" Apakah tidak takut pihak-pihak, orang-orang, makmum-makmum yang mengangkat kepalanya sebelum diangkatnya kepala al-imam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah wajahnya, akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Au yaja'ala suratahu surata himarin, atau jasadnya secara utuh, jasadnya secara menyeluruh akan dirubah selayaknya seekor keledai. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi ta'ala, yang mana di sini nanti akan kita bahas apakah hadis ini yang menunjukkan kepada kita tidak bolehnya seorang makmum mendahului imam dalam keadaan apapun, karena kalau dia berani mendahului imam berarti dia menantang ancaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah ciptaannya, akan merubah seorang manusia tersebut, akan merubah makmum tersebut menjadi wajah keledai atau menjadi tubuh seekor keledai pula. Yang insyaallah taala akan kita bahas secara rinci pada pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah.